Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim hafalkan. Ayo hafalkan hadisnya. Hadis yang kemarin. Fujibatul jannah, fujibatul nar. Halo Umar. Tenda Harif. Nah, bil makari. Taib. Hujibatil nar bisyahawat. Hujibatil jannah bil makari. Di sana ada riwayat lain. Huffati. Huffatil nar bisyahawat. Wa huffatil jannah bil makari. Pakai huffat. Wal makna wahid. Artinya satu. Huffat atau hujibat bimakna uhitot. Artinya diliputi. Hujibatil jannah. Nah, hujibatil nar bisyahawat. Di neraka diliputi dengan syahwat-syahwat. Wa hufatil jannah bil makarih. Imana uhiyutot. Surga diliputi dengan perkara-perkara. Nah, bil makarih yang tidak disenangi atau tidak disukai. Kemudian di sana ada riwayat sama dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, Abi Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Hibban, Walid al-Hakim. Lama khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-jannata wa an-nar, arsallah Jibril al-jannah. Unzur ilaiha. Tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril untuk melihat surga. Faraja ilaihi. Setelah Jibril melihat surga, lalu dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mengatakan, wa izzatika la yasmuha ahad illa dakhalaha. Demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali dia pasti menginginkan untuk masuk ke surga tersebut. Thumma umira biha bil makarih. Setelah itu diperintahkan surga itu dengan makarih, perkara yang tidak disenangi. Maka Allah Azza wa Jalla unzur ilaiha. Setelah itu Allah mengatakan kepada Jibril, lihatlah ke surga lagi. Faraja ilaihi, kemudian kembali lagi. Setelah melihat surga, kembali lagi. Qala Jibril, wa anzadika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Alla yadkhulaha ahad. Demi kemuliaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan memasukinya. Setelah apa? Setelah diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Tapi ini sahih berkaitan dengan surga. Kalau melihat bagaimana kenikmatan surga, itu sangat banyak, di antaranya wa azwajum mutahharah. Maka istri-istri yang suci. Tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Tidak ada kekurangan akal. Senantiasa bagus. Demikianlah hadis Zaid bin Arqam, inna rajula layu ta yaumil qiyamah. Mi'a rajul fil makal wal mashab wal jima. Sehingga seorang itu akan diberikan kekuatan nanti di yaumil qiyamah, kekuatan 100 kali. Baik dalam makan ataupun minum ataupun jima. Demikian pula tentang umur-umurnya. Naam, yadkhul jannah jurdan murdan ka'annahu mukahhala abna 30 aw abna 33. Ia masuk surga itu akan senantiasa muda. Jurdan murda. Bagaimana kondisi wajah yang tampan? Umurnya 30 atau 33 tahun. Jadi usia-usia yang sangat perkasa usia itu. Itulah penghuni surga. Idza dakhala al-jannah al-jannah yuqal al-jannah, jika penghuni surga sudah masuk surga, katakan innalakum an tasihhu fala taskumu abada wa innalakum an tasibbu fala tahramu abada wa innalakum an tahyu fala tamutu abada wa innalakum antan amu fala tab'asu abada. Jika penghuni surga sudah masuk surga, bagaimana dikatakan kalian akan terus menerus sehat, tidak pernah sakit. Kalian akan terus menerus dalam keadaan muda, tidak pernah tua. Kalian terus menerus akan hidup, tidak akan pernah mati. Dan kalian terus menerus mendapat nikmat, tidak pernah merasakan sengsara. Itulah sehingga ketika seorang mendengar tentang surga tersebut, maka tidak ada kecuali pasti ingin masuk surga. Namun begitu diliputi dengan makarih perkara tidak disukai, maka Jibril mengatakan, aku khawatir nantinya tidak ada satupun yang akan masuk surga. Terjatuh ke dalam perbuatan maksiat karena beratnya melakukan perbuatan kebaikan ini. Peperangan misalnya, kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian berperang. Pada perang itu kalian tidak menyukainya. Tidak suka perang, ya enggak mau mati, terluka tubuhnya, berat. Orang mau sedekah berat. Harus mengeluarkan sebagian uangnya. Kalian enggak dimakan sendiri daripada dikasihkan orang lain. Orang mau jamaah 5 waktu. Pagi harus datang ke masjid, zuhur begitu, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu, tiap hari ke masjid berapa kali. Nah, berat. Orang melakukan ibadah haji juga begitu. Harus ke sana mengeluarkan uang yang banyak, apalagi haji plus sampai 100, 125 juta. Dikeluarkan. Kan bisa untuk beli kebun di Sumatera berapa hektar itu. Nah, kalau 2 hektar hanya 5 juta, berarti sudah berapa hektar itu? Nah, ini dalam tahun mendatang sudah keuntungannya berapa? Coba. Dan nanti belum di Saudi. Bagaimana kondisi diceresakan? Tawaf pun harus keluar keringat. Nah, dan lain sebagainya. Jadi berat keadaannya. Sehingga Jibril itu khawatir nanti tidak ada seorang pun yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dzuma amara Allah Subhanahu wa taala Jibril ila annar. Setelah itu Jibril memerintah, Allah memerintahkan kepada Jibril untuk melihat ke neraka. Faraja ila, setelah itu kembali. Setelah melihat neraka kembali. Kemudian Jibril mengatakan la yasmuha ahad fa yadkhulha. Tidak ada seorang pun yang mendengar kemudian nanti akan ingin masuk ke dalam neraka itu. Tidak ingin sama sekali. Itu baru mendengar saja. Bagaimana kondisi tangisan-tangisan penghuni neraka Allah SWT. Innahum la yabkun. Law anna Usia'al sufun lajarat, seandainya kapal-kapal itu dikirim atau dilayarkan, sungguh kapal-kapal itu akan bisa berlayar di genangan air mata mereka. Jadi air matanya ini seperti lautan, itu air mata manusia. Ya, kalau kapal-kapal diletakkan di sana, itu akan bisa berjalan. Setelah itu fa'anqati ad-dumu, tanqati ad-dumu. Naam. Setelah itu apa? Berhenti air matanya kemudian keluar. Naam. Khamja amada ad-dima, setelah itu keluar darah. Jadi air matanya berubah lagi menjadi darah. Wa hakadha. Kemudian belum nanti sisaan yang lain. Bagaimana Allah telah berikan bahwasanya mereka akan meminum nanah, darah dan nanah. Enggak siapa yang kira-kira mau. Nah, jadi minumkan darah dan nanah. Kayak misalnya kalau kena udun, ambil aja sedikit cicipi. Bagaimana? Itu akan diminumkan. Kemudian bagaimana keadaannya? Itu sangat panas. Dan mereka akan terus diminumkan. Begitu minum, maka keluar seluruh usus-ususnya. Karena saking dahsyatnya. Inna ahwan ahli nar rajul man kana lahu na'an aw syaraka min ahli nar yang liminuhu ma dimahu. Hadis Nu'man bin Bashir. Bahwasanya seorang yang paling ringan siksaannya itu adalah seorang yang pakai sandal atau terompah penghuni neraka, dengan itu mendidih ubun-ubunnya. Ibar pakai sandal aja. Kalau api dunia, walaupun sangat panas, tidak akan mungkin bisa menjadikan ubun-ubunnya mendidih. Tapi dengan sandal ataupun terompah penghuni neraka, itu menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih karena saking panasnya. Sehingga tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala bisyahawat, setelah itu Allah perintahkan dengan itu diliputi dengan apa? Dengan syahwat. Faraja ilaihi. Setelah itu Jibril setelah melihat neraka itu diliputi dengan syahwat, ia melihat kembali, yaitu kembali kepada Allah. Setelah melihat neraka, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala khasyitu alla yanju minha ahad. Aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua masuk neraka. Karena saking apa? Saking nikmatnya syahwat untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Perzinaan misalnya. Perzinaan betapa banyak orang-orang yang berzina memuaskan hawa nafsunya, walaupun mungkin dengan bayar sekian misalnya 10 juta atau 5 juta mudah untuk mengeluarkan harta itu untuk berzina. Seorang yang mencuri, nah dengan mudahnya mencuri. Seorang yang ghibah namimah, mungkin sambil apa anyam besek ataupun petan. Nah, itu perempuan-perempuan lihat bagaimana asiknya. Oh, itu nah fulanah, iya fulanah memang begitu, ini fulanah memang iya benar. Terus. Nah, dapat kutu, dapat ngerasani berapa kepala sudah. Nah. Beseknya untungnya sedikit, dosanya besar. Ini kenyataan. Menyebutkan aib-aib saudaranya. Coba riba. Orang kalau petani, apalagi sekarang musim tikus itu, sudah nah boyoknya sakit, kemudian mengeluarkan energi banyak, merabuk juga pupuk, ternyata terakhir-terakhir dimakan tikus habis. Coba lihat yang kerja di bank-bank itu. Mobilnya istimewa, masuk sekretarisnya cantik. Nah, ya enggak begitu enggak. Gedungnya tingkat, masya Allah luar biasa. Jadi kenikmatan banyak yang tertipu. Kalau orang dinikahkan dengan pegawai bank langsung diterima. Ini pegawai bank, pegawai BRI atau BNI. Tapi kalau petani, anak-anak petani, nanti dulu, nah stop dulu, anak petani, jangan-jangan nanti malah bangkrut, nggak dapat duit. Wahakada. Sehingga hampir-hampir tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah hufati annar bisyahawat hufatil jannah bil makarih. Masuk surga itu sangat berat, banyak godaan-godaannya. Kalau masuk neraka bakalan mudah. Coba orang mungkin bisa disko. Nah, bisa disko joget, nah kesana kemain dengarkan musik sambil makan kerupuk, makan apa, nah goyang-goyang kepalanya. Nah, iya apa enggak? Atau lagi ke perempuan bisa gandengan. Itu dengan mudahnya. Tapi untuk baca Quran, begini-gini mata ini tinggal 5 watt, nah begini-begini ngantuk-ngantuk. Nah, berat sekali baca Quran. Salat tahajud kakinya, wah tak karu-karuan. Beda dengan joget, ya enggak? Nah, joget keluar keringat, setelah itu bisa minum bir. Nah, kemudian datang ceweknya, nah antar ke diskotik untuk melakukan apa di sana. Hampir-hampir tidak ada, nah seorang pun yang selamat dari perkara ini. Nah, kalau kalian di lingkungan pondok, mungkin perkara mudah. Coba kalau misalnya di negara kafir, pergaulan bebas misalnya, pergaulan bebas, perempuan menawarkan diri untuk berzina, ini sudah cantik, maka untuk berzina, ini sulit untuk bisa pak, bisa menghindarkan dari perbuatan maksiat tersebut. Nah, karena perempuan nggak cantik atau belum tentu cantiknya aja, ini sibuk nah berdandan, nah. Si berdandan ke sana kemari biar dapat. Apalagi kalau ditawari dengan perempuan yang cantik, sudah di hadapannya tidak ada yang melarang, bahkan mungkin hukum negara hukum bebas seperti di Amerika atau di Inggris. Nah, tentunya adalah perkara yang berat dan sulit terselamatkan dari hal itu. Nah, di Amerika ternyata menurut informasi yang kita dapatkan hampir tidak ada yang selamat kecuali sudah berzina. Nah, hampir semua yang sudah berzina. Nah, ini keadaannya. Yang lagi minum khamer. Nih kok kalian lihat mungkin di daerah Batak sana, tempat-tempat yang lainnya, itu bukan bensin yang dijual, tapi minuman yang memabukkan dijual botol-botol di tepi-tepi jalan. Wahakala. Jadi kalau mampir mau minum, itu yang diminum itu. Taib. Demikian pula perkara yang sebutkan tadi tentang syahwat. Ini banyak perzinaan, minum khamer, pencurian, riba, kemudian homoseksual, al-ma'azif yang disebutkan tadi, musik-musik. Sebagai santri juga begitu, sebagai santri. Lebih senang dengarkan musik daripada dengarkan Al-Qur'anul Karim. Kadang pura-pura nanti didengarkan, mungkin lihatnya lafaz Al-Qur'an ternyata di dalamnya isinya musik. Padahal termasuk namanya musik ini sebagaimana As-Sail yang buat Al-Baqal. Al-ma'azif yang budu al-nifak sama yang budu al-sayil al-baqal. Bahwa musik itu akan menumbuhkan atau menimbulkan kemunafikan sebagaimana banjir itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan imam yang empat, Imam Ahmad, yang sebelumnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad menyatakan keempat ini semua sepakat bahwa pendengar musik adalah orang munafik. Bahkan la tuqbal syahadatuh. Tidak diterima persaksiannya. Ini mendengarkan musik. Tidak diterima persaksiannya. Mereka yang amati sekarang bagaimana kondisinya? Terbalik. Sudah mendengarkan musik atau bermain musik dimuliakan, diagungkan. Mungkin bahkan apa namanya ditenarkan, dipasang sana sini. Nah, demikian keadaannya, syahwat terus berkembang. Bahkan mungkin orang yang sebelumnya berzina, begitu berzina semakin terkenal lagi. Terkenal, semakin banyak penyanjungnya. Wahakala diliputi dengan syahwat. Ya, sebutkan dari a'immah yang empat sepakat. Bahkan Abu Hanifah lebih keras lagi. Jadi seorang tidak mengapa masuk ke rumah tanpa izin, setelah itu memecahkan seluruh alat musik yang ada di situ. Tanpa salam, tanpa minta izin, langsung aja. Nah, ini jangan disalahkan seandainya mungkin ada sebagian pengurus langsung ini HP yang dipecahkan karena di situ dengar musik. Indahnya apa tadi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Ya misalnya khudri, supaya merubah dengan tangannya. Bagaimana tangannya dipecahkan? Naam. Fa illam yastati fabilisan, kalau tidak mampu dengan lisannya. Pertama apa tadi? Dengan tangan. Tidak mampu dengan lisan, tidak mampu lagi dengan hati. Wa dzalika taful iman. Inilah selemah-lemah iman. Jadi untuk masuk surga itu diliputi dengan apa? Perkara-perkara yang tidak disenangi. Apa aja tadi sebutnya? Salat bagaimana, berat atau tidak berat? Nah, berat, salat berat ya enggak. Kadang suruh salat aja. Nah, waktunya salat Allahu Akbar, duduk-duduk di sana di belakang sana. Santai-santai. Nanti begitu imamnya rukuk langsung berdiri ikut rukuk bareng. Begitu apa tidak begitu? Nu'man, Juraid mana? Ya Juraid. Ya, imamnya ini rukuk baru ikut rukuk. Nah. Yang lain juga begitu sama aja. Sangat berat. Kalau diikut dari awal bagaimana kakinya? Tapi kalau sepak bola 2 jam enggak duduk enggak apa-apa. Setan mungkin malah memperkuat kakinya. Nah, biar sepak bolanya biar terus. Begitu nanti baca Quran langsung tidur, tidur langsung. Nah. Puasa juga begitu. Orang bisa minum 6 es degan. Nah, siang hari bulan Ramadan panas-panas. Di sini kehausan, bibirnya kering. Nah, berat sekali. Yang mecah batu juga begitu, keluar keringatnya. Orang berpuasa berusaha untuk menahannya sampai nanti berbuka. Orang yang tidak berpuasa, bahkan sebagian antara mereka lebih baik membayar, membayar duit daripada suruh berpuasa. Seakan-akan apa? Seakan-akan gunung itu ada di punggungnya, karena saking beratnya untuk berpuasa. Disebutkan sebagian orang Yaman itu kalau berpuasa waktunya habis untuk perkara yang sia-sia. Jadi mulai sahur. Nah, sahur sudah di situ. Makan kot, setelah itu tidur. Tidur sampai nanti buka. Buka persiapan nanti, siapkan kot juga. Terus makan kot lelean, nah melek. Ya, malam ngobrol, nang kesana kemari. Sebagian bawa drigen yang warna kuning gede itu. Nah, pipinya ngelembung karena penuh dengan kot. Matanya melilik. Seakan-akan menjabat sebagai presiden Yaman. Nah, ini bisa fly katanya. Kita nasihati dulu. Nah, kalau tidak ngekot, bagaimana bisa fly? Ini misalnya tidak. Tidak bisa membayangkan jadi pimpinan besar. Kalau makan kot bisa begitu. Nah, jadi habis waktunya sampai sahur. Ini makan kot. Itu tidur lagi. terus begitu. Jadi bulan Ramadan justru jadikan bulan yang malas. Nah, malas-malasan. Itu mah kita juga begitu ya, ndak? Nah, kalau enggak percaya, habis sahur rata-rata gimana itu? Tidur apa baca Quran? Tidur, habis makan sudah kenyang, matanya ngantuk. Tidur. Kalau yang enggak tidur dihiasi oleh setan untuk apa? Jalan-jalan, lagi-lagi perempuan. Nah, kaun alun, pemandangan, nah begitu. Mendingan mana ini? Mendingan tidur apa mendingan jalan-jalan bersama perempuan, jalan-jalan kaun alun? Hah? Ya. Semuanya tidak mending ya. Nah. Seharusnya Allahumma nam. Barik fi ummati fi bukuriha. Berikan barokah untuk umatku di pada waktu subuhnya. Bukur pagi-pagi. Nah, ini yang jangan kaun alun pelaki perempuan. Nah, nyuci mata katanya. Dapat dosa. Tidur aja. Bagaimana kondisinya tidur? Ini masuk dalam perangkap setan. Perangkap setan karena sibuk dengan perkara yang mubah. Tidur perkara yang mubah. Tapi dengan itu dia akan melalaikan perkara-perkara yang lainnya. Nah, jadi lebih baik para petani itu langsung pagi hari langsung ke sawah, nah, langsung macul ataupun yang lainnya, daripada jalan-jalan ke alun-alun perempuan itu tadi. Ini akan kalian jumpai itu. Enggak percaya, lihat saja. Nah, kalian jumpai dua kelompok ini. Nah, liputi dengan syahwat, syahwat ngantuk, syahwat tidur dengan syahwat untuk jalan-jalan ini. Baik, Allahu nasihat.